أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وكان فيه من الزاهدين. أي ما مكث يوسف في الجب ما مكث. Ketika Nabiullah Yusuf alaihi salatu wasalam masih dalam lubang sumur, beberapa hari setelah dimasukkannya oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur itu, hatta ja'at sayyarah, sehingga datanglah rombongan berkendaraan kafilah turidu Mesir, kafilah rombongan pedagang yang ingin hendak berangkat ke negeri Mesir. Arsalu waridahum, maka mereka ketika melihat ada sumur, nah mengutus satu orang untuk mencari air. Aifarratuhum wa muqaddimuhum alladhi yas'a ya'sa lahum al-miyah wa yasbiruha wa yasta'ad lahum bitahiyatin al-hiyad wa hadhalik. Qafilah-qafilah tersebut mengutus satu orang untuk yang mencari air, perbekalan, makanan, minuman, ya, dalam rangka perbekalan menuju negeri Mesir. Fa'adla dalwah, maka kafilah tersebut, utusan dari kafilah tersebut mengulurkan tali embernya. Fata'allaqu fi Yusuf alaihi salatu wassalam wa kharaj. Maka Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam bergantung di situ dan bisa keluar dari sumur tersebut. Ya, berarti ini Nabi Yusuf ditinggalin oleh saudara-saudaranya beberapa hari di dalam sumur. Ya. Alhamdulillah masih hidup. Ya. Fa'adla dalwa fata'allaqa fi Yusuf alaihi salam wa kharaj. Qala ya bushra hadha ghulam. Maka utusan tersebut mengatakan ada berita gembira. Ini ada seorang budak anak yang lari dari tuannya. Budak hamba sahaya yang berharga, budak yang bagus, hamba sahaya yang bagus, dan mereka merasa senang. Nah, dengan mendapatkan budak tersebut, wa asarruhu bidha'ah. Sedangkan saudara-saudara Yusuf ada di situ. Ya mungkin dikasih tugas ya, bergiliran. Ataukah semuanya, Allahu a'lam. Yang jelas, wa asarruhu bidha'ah, dan mereka jadikan mereka ini siapa? Saudara Yusuf. Jadi saudara-saudaranya Yusuf menjadikan Yusuf sebagai barang dagangan atau sebagai budak, seolah-olah lari dari tuannya. Wa kana ikhwatu Yusuf qariban minhu, saudara-saudaranya sebanyak di dekat Nabi Yusuf di situ. Fashtarahu sayyara minhum, maka kafilah itu membeli Yusuf alaihissalam dari saudara-saudaranya. Bisa manin baks, dengan harga yang rendah, yang hina, enggak ada nilainya, qalilun jiddan. Fasarahu biqawli, ditafsirkan darahim madudah, ya dirham, dirham yang bisa dihitung. Beda lagi kalau enggak bisa dihitung berarti kan banyak. Ini dirham yang madud, yang bisa dihitung, ya paling berapa, sepele, 1, 2, 3, enggak terlalu banyak. Wa kanu fi minaz zahidin, dan mereka udah enggak butuh lagi kepada Nabi Yusuf. Karena maksudnya apa? Maksud dari saudara-saudaranya Yusuf apa? Dalam rangka menjauhkan Yusuf dari ayahnya, bukan menjualnya. Beda lagi kalau niatan untuk menjualnya, maka tawar menawar, ada harga di situ. Di sini darahim madudah, ya dirham yang bisa dihitung, ya paling sepele saja, enggak banyak. Karena maksud tujuan mereka hanya untuk menghilangkan Nabi Yusuf dari ayahnya, menjauhkan Nabi Yusuf alaihissalam dari ayahnya. Nah, bukan maksud tujuan mereka untuk menjualnya sehingga ada tawar menawar, ada harga yang pas. Yang namanya jualan yang pengen untung. Ini ditawar sini, udahlah cepat lepas saja. Karena maksud tujuan mereka untuk menjauhkan Nabi Yusuf dari ayahnya. Wal ma'na fi hadha, makna dalam ayat yang mulia ini, anna sayyara lamma wajadu, bahwasanya rombongan kafilah yang ingin berangkat ke negeri Mesir ketika mendapati mendapati Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, azamu an yusirru amrah, waj'alu min jumlati bada'ihim allati ma'ahum. Rombongan-rombongan tersebut merasa senang untuk mengambil, menemukan Nabi Yusuf, dan mereka ingin menjadikan Nabi Yusuf sebagai barang dagangan, dibawa bersama mereka ke negeri Mesir. Hatta ja'ahum ikhwatu wa za'amu anna 'abdun abaq minhum. Ya. Sampai orang ini, ya kafilah utusan orang ini mendatangi saudaranya Yusuf, menyangka bahwasanya ini adalah hamba atau budak, hamba sahaya, budak yang lari dari tuannya, dari mereka, lari dari mereka. Washtarau, dibeli dengan harga yang rendah, yang hina, yang gak ada nilainya lah, rendah sekali, bisa manen baks, murah sekali. Wastauthaqu minhum fi li ala yahrub, wallahu alam. Dan mereka meminta kepada kafilah tersebut, ya, untuk dibawa supaya tidak lari, ya, tidak kabur lagi, seolah-olah seperti itu. Ini bagaimana saudara-saudaranya Yusuf alaihissalam, ya, membuat makar Ya padahal di situ tega menjual adiknya. Ya, sangat-sangat tega sekali. Adiknya masih kecil. Ya. Dimasukkan 6 ke dalam sumur dan itu 6 biasa saja. Bahkan dijual. Ya, dijual dan dijualnya pun dengan harga yang rendah, yang tidak ada nilainya. Waliyadzubillah. Nanti akan disampaikan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah dari faedah-faedah Yusuf alaihi salatu wassalam. Ya. Kata Imam Sa'di rahimahullah, wa minha anna syai' idza tadawalatul aidi wa sara min jumlatil amwal, barang dagangan yang sudah jatuh ke tangan orang lain, tangan orang lain, tangan orang lain, paham enggak? Jadi Nabi Yusuf seolah-olah barang dagangan nih, seolah-olah sudah jatuh ke tangan sekian, tangan sekian, tangan sekian. Dan dia enggak tahu, walam ya'lam anna kana 'ala ghairi wajhin syar'i. Ini ya dia beli awalnya ya enggak tahu dari apa, mencuri kah atau membunuh kah atau apa, Allahu a'lam. Karena kalau di negeri ini kalau dari mencuri ini malah bahaya, dianggap sebagai apa? Pengepul. Nah, ini bakal kena, masuk penjara, hati-hati. Kalau di negeri ini. Motor nih, hasil curian. Lempar ke tangan kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-10 antum. Wah, semua diseleksi. Semua diruntut. Ya, kamu sebagai apa? Pengepul. Nah, selesai itu. Kalau dulu zaman Nabi Yusuf nggak ada seperti itu, di penjara. Kalau sekarang hati-hati, jangan, harus tahu ini dari mana motor ini riskan ya. Ya kadang ya susah untuk mengetahui, juga susah. Kata Imam Sa'di rahimahullah di sini, dia nggak tahu dari mana, apakah dari hasil yang ya haram atau hasil yang syar'i atau bagaimana. Anna la isma 'ala man basharahu bi bai'in aw shira', yang enggak ada dosa bagi orang yang berikutnya tangan kesekian, tangan ke-10. Dia enggak berdosa untuk jual beli karena dia enggak tahu, atau dimanfaatkan, tahu-tahu dia pakai motor, pinjem ya, padahal udah ke tangan 10. Padahal motor atau mobil yang dia pinjem hasil curian. Ya, dia sih enggak berdosa. Ya. Nah, fa inna Yusuf alaihi salatu wasalam ba'ahu ikhwatu bai'an haraman. Karena apa? Di sini kata Imam Sa'di rahimahullah, Yusuf alaihi salatu wassalam dijual oleh saudara-saudaranya dengan haram. Menjual adiknya haram, kayak adik dijual haram ya, la yujuz, enggak boleh. Lama zahabat bi sayyara ila Misr fa ba'uha biha. Ya. Nah, kemudian berpindah tangan yang kedua, ketiga, keempat, kesekian, Tuma zahabat bi sayyara lam nasar faba'uha biha. Pindah ke negeri Mesir. Jual pindah tangan, pindah. Wa baqiya 'inda sayyidihi ghulaman raqiqan, sehingga tinggal di rumah tuannya menjadi hamba sahaya, budak. Wa sammahullahu syira'an. Ini semua Allah namakan syira', jual beli. Tetap Allah tetapkan jual beli. Wa syarauhu. Apa dalilnya? Wa syarauhu bi dzamanin bakhsin. Syira', Allah tetapkan jual beli seperti ini. Ya, wa kana 'indahu min manzilatil ghulam ar-raqiqil mukarram. Sehingga tinggal di rumah tuannya Nabi Yusuf alaihissalam, karena sudah dijual, sudah dibeli, jual beli. Tinggal sebagai budak. Ya, yang terhormat, yang dimuliakan oleh tuannya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa syarauhu syira, jual beli. Nah, sammahu Allahu syira'an. Nah, padahal yang pertama adalah apa? Hah? Haram, dari tangan yang pertama haram, jelas. Oke, menjual adiknya. Adiknya jual, orangnya dijual, kakaknya dijual, ininya dijual. Paham ini? Paham gak? Ini penting ini. Ini faedah yang ajib, yang masya Allah. Nah, jual beli, terutama masalah jual beli. Kalau sudah berpindah tangan, motor, mobil, atau barang apa, HP, dicopet. Kan sudah pindah tangan berapa itu, kalau HP, kan tidak kelihatan. Tahu-tahu ini HP saya, oh, saya beli dari orang. Yang dilaporin siapa? Ah, itu dia makanya. Nah, ada barang-barang yang lain yang memang transaksi awalnya dari yang haram, tapi tetap Allah menetapkan itu adalah sebagai jual beli yang sah. Nah, dosanya siapa? Al-hukum 'alal mubasyir. Dosanya yang transaksi awal. Ya, dosanya transaksi awal. Nah, karena orang yang kedua, ketiga yang enggak tahu, enggak paham. Tapi kalau di sini untuk yang anak tahu di Indonesia, hati-hati. Ya, penampung-penampung itu nanti antum dikira sebagai penampung, pengepul. Nah, ini bahaya. Bisa dicari polisi nanti. Sehingga hati-hati. Ya, menerima barang-barang seperti itu. Karena ada barang murah nih, sepatu. Padahal sepatunya barang curian dari pabrik. Karyawan misalkan. Orang dalam. Ya, dia selipin sepatunya 1, 2, 3. Ya. Selama misalkan 10 tahun enggak ketahuan. Bisa enggak kayak gitu? Bisa. Kenapa enggak bisa? Ya, bisa aja dan banyak terjadi. Allahu Akbar. Ya, antum penampungnya karena murah. Sini murah-murah. Ya, ana beli dah katanya. Ya, jangan murahnya aja. Hati-hati malah nanti antum terjebak hukum yang disangka sebagai penadah, penapung, sekongkol dengan penjahat. Itu hati-hati, bahaya. Ya, zaman sekarang na'udzubillah banyak keburukan-keburukan. Ya, saking banyaknya lupa sholat, lupa sholat. Ya azan aja gak kedengeran. Naam. Nasallahu al-afu wal-afiyah was-salamah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fadhal wa barakatuh.